selama dia masih milikku. Maafkan aku yang tak mencintaimu sejak kita bertemu. Oh, oh, aku hanya lelaki yang telah tak bisa berpindah hati. Hentikan saja tetap mencintaiku untuk selama-lamanya. Oh, oh, yeah. Bukan aku bermaksud melukai. Takkan bersatu, jadikanlah kenangan dalam hidupmu. Aku bukan untukmu selama dia masih milikku. Maafkan aku yang tak mencintai. Sejak kita bertemu, oh, oh, aku hanya lelaki yang telah tak bisa berpindah hati. Hentikan saja tetap mencintaiku untuk selama-lamanya. Selama dia masih milikku, maafkan aku yang tak mencintaimu sejak kita bertemu. Oh, oh, aku bukan untukmu. Selama dia masih milikku, maafkan aku mencintaimu sejak kita bertemu. Oh, oh, aku hanya lelaki yang telah tak bisa berpindah hati. Hentikan saja tetap mencintaimu.